saja bila kau mau, bilang saja bila kau mau. Katakan sejujurnya kepada dunia. Lelaku terkadang selalu ingin memaksa hasrat apa yang mereka inginkan untuk memiliki. Sebelum semua menjadi semakin masalah, tak punya seorang sebelum semua.